الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى هذا المجلس في القراءة من كتاب السنة من سنن الإمام سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. Setelah beliau membuka majlis dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan hayyakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk لأن عندي الحديث متقدم عندكم صورة من هذا لا بأس. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. Berkata Imam Abu Daud rahimahullahu taala, bab dalil yang menunjukkan keimanan itu bertambah dan berkurang. Huna umurun qabla qiraatil ahadith. Pada perkara ini, pada hal ini ada beberapa perkara sebelum kita membacakan konteks hadisnya. Al-amrul awwal dalla al-kitab was sunnah وأقوال الصحابة وأجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد وينقص. القرآن dan sunnah, kemudian ijma' para sahabat, demikian pula para salaf, mereka bersepakat seluruhnya bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. الأمر الثاني زيادته ونقصانه. Perkara yang kedua, bertambah dan berkurangnya keimanan tersebut. Kama taqaddam fil amal. Sebagaimana yang telah berlalu berkaitan dengan amal. Walihada ya'ti al-amru al-thalith anna jami' firaq al-murji'ah la yaqulun bi'ziyada wal-nuqsan fil iman. Oleh karena itu datang perkara yang ketiga, bahwa kelompok murji'ah mereka tidak mengatakan keimanan tersebut bertambah dan berkurang. لأنهم متفقون كما تقدم على إخراج العمل عن الإيمان الذي أمر الله به. Karena mereka ittifaq, sepakat seluruhnya mengeluarkan perkara amalan dari konteks keimanan. الأمر الرابع. Perkara yang keempat, كذلك الخوارج والمعتزلة متفقون مع فرق المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. Demikian pula orang-orang khawarij, demikian pula mu'tazilah, mereka sepakat seluruhnya dengan beranggapan bahwa keimanan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. فأنت تقول سبحان الله مع اختلافهم كيف اتفقوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ Dan engkau mengatakan, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, bersamaan dengan banyaknya perselisihan, perbedaan antara mereka, bagaimana bisa mereka bersepakat bahwa keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang? Wal jawab. Jawabannya adalah, أن بدعتهم جميعا واحدة سب أصلها واحد. Bahwa kebid'ahan mereka seluruhnya porosnya itu satu. Fal khawarij wal mu'tazilah wal murji'ah fil jihah al-ukhra. Dan khawarij serta mu'tazilah dan murji'ah dari sisi yang lain, muttafiquna anna al-iman shay'un wahidun la yatajazza. Mereka ittifaq, bersepakat bahwa keimanan tersebut sesuatu yang satu dan tidak berbilang-bilang. وَأَنَّهُ إِذَا زَالَ بَعْضُهُ زَالَ كُلُّهُ. Dan sesungguhnya keimanan tersebut, kalau sebagiannya hilang, maka tentu hilang seluruhnya. فَلِهَذَا الْخَوَارِجِ قَالُوا بِأَنَّ الْعَمَلْ مِنَ الْإِيمَانِ. Oleh karena itu orang-orang khawarij, mereka mengatakan bahwa amalan itu bentuk keimanan. وَلَكِنْ عِنْدَهُمْ إِذَا زَالَ بَعْضُ الْإِيمَانِ بِالذُّنُوبِ وَالْكَبَائِرِ زَالَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ فَكَفَّرُوا الْمُسْلِمِينَ. Akan tetapi di sisi orang-orang khawarij, kalaulah keimanan tersebut sebagiannya hilang, pasti seluruhnya akan hilang. Waqabalahumul murji'ah. Dan bersama mereka ini orang-orang murji'ah. Faqalu idza qulna innal amal minal iman wal amal yadhhabu ba'dahu fasayadhhabu al iman kulluhu fa idzan laysa al amal minal iman hatta yakhruju min madhhab al khawarij. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa amalan itu kalaulah amalan tersebut mampu mengeluarkan kalaulah amalan tersebut bukan tergolong daripada keimanan yang dengannya jikalau sebagian keimanan tersebut hilang dan keimanan kesempurnaan iman itu seluruhnya akan hilang. Wa hadza min radd al bid'a bil bid'ah. Dan ini merupakan bentuk bantahan kebid'ahan dengan kebid'ahan. Walihada ahlus sunnah yaqulun. Oleh karena itu ahlus sunnah berpendapat al iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Qala Allahu jalla wa ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah Ta'ala mengatakan agar bertambah bagi mereka tersebut keimanan mereka di atas keimanan. Qala Ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di antara yang lain Allah Ta'ala mengatakan jikalau dibacakan di sisi mereka ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan mereka. ولهذا اهل السنه يستثنون في الايمان. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah mereka mengecualikan tentang keimanan. ليس على سبيل الشك. Bukan di atas jalan keraguan. وانما كما قال الامام احمد وغيره من ائمه السنه الاستثناء من حيث العمل. Oleh karena itu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan sebagian dari imam yang lainnya mengatakan bahwa pengecualian tersebut al-istithna min ajli al-amal, tujuannya adalah pengamalan. Qad ataina bil qaul fama yudrina annana ataina bil amal kama amara Allah. Dan kami telah datang dengan ucapan fama yu'limuna annana qad ataina bil amal kama amara Allah. Dan apa yang menjadikan kami tahu bahwa amalan tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa amma al-murji'ah, adapun orang-orang murji'ah, fayatabiruna al-istithna syakkan fi ad-din. Mereka menggolongkan pengecualian tersebut adalah keraguan-keraguan di dalam agama. Wa yaqulun man istathna fa huwa syak. Naam. فتقول المرجئة يسمون أهل السنة شكاكة. Oleh karena itu orang-orang murji'ah mereka mengatakan ahlu sunnah adalah orang-orang yang ragu. أين المرجئة اليوم؟ Di mana sekarang orang-orang murji'ah؟ عقيدة الحنفية الماترودية إرجاء. عقيدة كيكينا مذهب الحنفية. Aqidah keyakinan Hanafiyah ada kemurji'ahan di dalamnya. Wa kadzalik al-aqidah al-Asy'ariyah fil iman irja' al-mutakallimin. Demikian pula aqidah Asy'ariyah ada pemahaman murji'ah di dalamnya. Al-Mu'tazilah al-yawm ainahum? Orang-orang Mu'tazilah di mana mereka sekarang? Al-jawab jami'u firaq asy-Syi'ah Mu'tazilah. Jawabannya adalah seluruh kelompok-kelompok Syiah itu Mu'tazilah. Min az-Zaidiyyah ila al-Imamiyyah ar-Rafidhiyyah al-Khumainiyyah. Baik itu dari kelompok Zaidiyah ataupun kelompok Imamiyyah Rafidhiyyah 12. 12. Kulluhum fil 'aqidah Mu'tazilah. Seluruh mereka ini di dalam akidah seluruhnya Mu'tazilah. Al-Ibadiyyah min al-Khawarij Mu'tazilah. Ibadiyah dari kelompok Khawarij pun Mu'tazilah. Wa katsirun mimman yusammun bil mufakkirin al islamiyyin Mu'tazilah. Dan banyak pula dari ahli-ahli pemikiran dari kaum yang mereka menamakan diri mereka ahli pemikiran adalah orang-orang Mu'tazilah. Aina al Khawarij al yawm? Di mana Khawarij, kelompok Khawarij di masa ini? كم نكرر ذكر الخوارج والتحذير منهم. Berapa banyak sudah kita ulang penyebutan Khawarij dan peringatan terhadap mereka. ف فهذه الجماعات التكفيرية خارجية. Maka inilah jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan. Qaida, Daesh, Haddadiyah, Sururiyah, Qutbiyah, kulluhum khawarij. Baik itu Al-Qaida, ISIS dan sebagainya, seluruhnya adalah khawarij. Wa hakadha ummu hadhihi al-jama'at al-ikhwanul muslimin. Demikian pula induk daripada kelompok ini, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin. Alladhina yad'una ila al-khuruj 'ala al-hukkam wa yukaffirunahum, haula khawarij. Orang-orang yang mengajak untuk memberontak kepada para pemimpin, seluruhnya mereka itu adalah orang khawarij. Wala yanfa' ba'd haula an yantasibu zuran wa kadiban ila as-sunnah aw ila as-salafiyyah. Tidak pantas untuk disandarkan mereka kepada ahlus sunnah wal jamaah bersamaan dengan dosa dan kejahatan yang mereka buat. Au ila da'wat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Atau disandarkan kepada dakwahnya imam pembaharu, yaitu imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Fantisabuhum kadibun wa talbis. Penisbatan mereka itu merupakan dusta dan penipuan. وقد ينتسب الرجل الى الاسلام وهو يخالف احكام الاسلام. Dan sungguh bisa saja terjadi seseorang menisbatkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Islam sedangkan dia menyelisihi Islam itu sendiri. ينتسب الى السنه وهو قد خرج من السنه اما بالغلو واما بالتفريط. Dia bisa saja menyandarkan dirinya kepada sunnah sedangkan dia keluar dari sunnah itu sendiri, baik dengan melampaui batas atau bermudah-mudahan. Fal ibratu wal mu'tabar huwa al haqa'iq wa laysa al intisabat faqat. Yang menjadi patokan itu, yang dinilai menjadi patokan tersebut adalah secara hakikatnya, bukan hanya nama dan penyandaran saja. Fa mathalan hadha sayyid qutb. Contohnya adalah Sayyid Qutb. في ظلال القرآن. في dalam kitabnya ظلال القرآن. في تفسير سورة الأنفال. في dalam تفسير سورة الأنفال. عند قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Pada tafsir ayat, sesungguhnya orang-orang mukmin tersebut jikalau disebutkan di sisi mereka Allah subhanahu wa ta'ala dan dibacakan di sisi mereka tersebut Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Kaffara ala tariqatil khawarij wal mu'tazilah man lam yattasif bis sifatil madhkurati fil ayah kulliha. Dia mengkafirkan orang-orang yang tidak disifati pada ayat-ayat ini. ولما جاء عند قوله تعالى زادتهم ايمانا, ketika dia sampai kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanan mereka, كتب محشيا في كتابه معلقا, dia menuliskan sebagai komentar terhadap kitabnya tersebut, ان مساله الزياده والنقصان في الايمان, sesungguhnya permasalahan bertambah dan berkurangnya keimanan, من المسائل التي شغل السلف أنفسهم بها, merupakan perkara-perkara yang sejatinya para salaf itu sibuk di dalam perkara tersebut. وهي لا تستحق ذلك, dan dia tidak butuh kepada yang demikian. وأن سبب انشغالهم بهذه المسألة, dan sebab sibuknya para salaf terhadap perkara ini, أنهم لم يكونوا يحملون منهجا للحياة ومصارعة الحكام والطواغيت. Sesungguhnya mereka tidak memikul suatu metode yang membawa kepada kehidupan ilhaya wa manhajan lil hayah fi musara'atil hukam, di dalam memberontak kepada para pemimpin, intiza'il hukmi minhum, dan keluar daripada berhukum dengan mereka. Fashaghalu anfusahum bihadhihi al masail yani al tafiha indahu, sehingga mereka sibuk dengan urusan-urusan ini yang sesungguhnya urusan ini hina di sisi mereka. Wa kalamuhu batil wa kalamu salaf haq, dan ucapannya tentu merupakan kebatilan dan ucapan para salaf adalah kebenaran. Wa bihadha ta'rifun anna ma tadrusunahu min al-aqaid wal bid'ah mawjudun bainakum, Oleh karena itu kalian mengetahui bahwa apa yang kalian pelajari dari perkara akidah ataupun kebid'ahan itu ada di tengah-tengah kalian. Lihadhihi al-bid'ah du'atun wa kutubun wa jama'at yanshurunaha. Bagi setiap kebid'ahan ini ada dai-dai yang menyerukan kepadanya, ada kitab-kitab dan ada kelompok-kelompok yang senantiasa menyebar luaskannya. Wa qad dallat al-ayat kama sami'tum ala ziyadati al-iman. Dan ayat sebagaimana yang kalian dengar telah menunjukkan kepada kita tentang bertambahnya keimanan. Wa idza kana al-iman yaqbalu az-ziyada kullama dzakarta Allah wa 'abadtahu izdatta imanan. Dan jikalau keimanan tersebut menerima yang namanya tambahan setiap kali engkau berzikir atau membaca Al-Qur'an, fa huwa yaqbalu an-naqs fa kullama 'asaita Allah wa ghafalta 'an dzikrihi naqasa imanuk. Tentu sebaliknya dia akan menerima yang namanya kekurangan ketika engkau bermaksiat kepada Allah. Walihada ahlul iman yatafadaluna fihi wa tatafawat maratibuhum. Oleh karena itu orang yang beriman itu mereka memiliki memiliki posisi-posisi yang berbeda-beda di dalam keimanan. وسنقرأ الآن جملة من الأحاديث والآثار في تفاضل أهل الإيمان وزيادته ونقصانه. Dan kita akan membaca beberapa hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud ini yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan keimanan sesuai dengan bertambah dan berkurangnya. فقد روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال Abu Dawud rahimahullahu taala telah meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma tawajjaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هذا الحديث يا شيخ ما رايت من ناقصات لا هذا الحديث الثالث في طبعتنا الثالث وفي النسخه هذه قبل الباب هناك اختلاف في تقديم وتاخير بعض الاحاديث نعم Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, qalu ya Rasulullah fa kaifa bil ladzina ay min ikhwanihim as-sahaba alladzina matu wa hum yusallun ila baitil maqdis qabla an tuhawwala al-qibla ila al-Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia ya Allah, sedangkan mereka dalam kondisi ketika itu salat menghadap Baitul Maqdis sebelum ada perubahan kiblat. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Dan Allah menurunkan ayat dan tidak akan pernah Allah menyia-nyiakan keimanan mereka. وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menamakan salat adalah bentuk keimanan. Fadalla ala anna al-a'mal wa minha as-salat min al-iman. Maka menunjukkan kepada kita bahwa amalan-amalan di antaranya adalah salat, itu keimanan. Wa hadha raddun ala al-murji'ah. Ini merupakan bentuk sisi bantahan kepada orang-orang Murji'ah. Wa hadha al-hadith dakhilun fi bayan asbab nuzul al-Qur'an. Dan hadis ini masuk ke dalam pembahasan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. فمن القرآن ما نزل جوابا عن أسئلة. Dari Al-Qur'an tersebut ada bentuk jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. أو بعد حادثة أو واقعة. Atau setelah adanya peristiwa-peristiwa. ومنه ما نزل ابتداء تعليما من الله وتوجيها لعباده. Ada pula bentuk turunnya wahyu tersebut merupakan pengajaran kepada hambanya. ومعرفة سبب نزول القرآن من أعظم علوم التفسير. Dan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu merupakan bagian terpenting dalam ilmu tafsir. وَيُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ فَهْمًا صَحِيحًا. Dan itu akan membantu seseorang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. وَهَكَذَا مَعْرِفَةُ سَبَبِ وُرُودِ الْحَدِيثِ أي قول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث. Dan demikian pula mengetahui dan mengilmui sebab-sebab datangnya hadis, ucapan Rasulullah. وَهَكَذَا مَعْرِفَةُ سَبَبِ تَأْلِيفِ الْعَالِمِ لِلْكِتَابِ. Demikian pula mengetahui dan mengenali sebab-sebab seorang alim tersebut kenapa dia mengarang sebuah buku. مِمَّا يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْكِتَابِ وَمُرَادِ الْعَالِمِ مِنْهُ وَالْإِمَامِ. Dan itu yang dan itu hal yang dapat menolong kita untuk memahami Al-Kitab. وهذا الحديث قد رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia merupakan hadis yang sahih. Wa nahwuhu fil Bukhari 'an al-Bara ibn 'Azib radhiyallahu 'anhu. Demikian pula di dalam Sahihul Bukhari terdapat hadis ini dari riwayat Al-Bara ibn 'Azib. Wa ukarrir at-tanbih anna hunaka ikhtilafan fi tartib ba'd al-ahadith wa taqdimiha wa ta'khiriha. Dan sekali lagi aku memberikan peringatan bahwa di sana ada peletakan-peletakan nomor hadis yang berbeda-beda. فلننتبه لذلك. Maka perhatikan dengan seksama. ثم روى أبو داود بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian memberi karena Allah dan menahan untuk tidak memberi karena Allah, maka sungguh sempurna keimanannya. Hadzal hadits fihi masail. Pada hadis ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, هذا الاسناد فيه ضعف. Yang pertama, di dalam sanad hadis ini ada bentuk sesuatu hal yang dhaif. Fi isnadihi hadha al-Qasim sahibu Abi Umama. Yaitu dhaifun fi. Yaitu hadha al-isnad fihi dhaif walakin lahu shawahid tusahihuhu. Sanad hadis ini terdapat kedhaifan tapi ada beberapa penguat-penguat dari riwayat yang lain. وقد صححه الإمام الألباني في الصحيحة. telah disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau As-Sahihah. برقم 380. Di nomor 380. المسألة الثانية. Permasalahan yang kedua. في هذا الحديث تسمية أعمال القلوب وأعمال الجوارح أنها من الإيمان. ففيه رد على المرجئة. Sisi bantahan kepada orang-orang murji'ah pada hadis ini adalah penamaan amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan itu merupakan keimanan. فالحب والبغض من أعمال القلوب. Benci dan cinta itu adalah amalan hati. والعطاء والمنع من أعمال الجوارح. Memberi ataupun menahan untuk tidak memberi itu merupakan amalan bagi anggota badan. وقد قال فيها صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh sempurna keimanan mereka. فالإيمان ينقسم إلى إيمان كامل. Dan keimanan tersebut terbagi pada iman yang sempurna. وهو يمنع من دخول النار. Dan keimanan yang sempurna itulah yang menahan seorang hamba masuk ke dalam neraka. وَأَهْلُهُ مَوْعُودُونَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Dan orang yang keimanannya sempurna, Allah janjikan mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. وَهُنَاكَ إِيمَانٌ غَيْرُ كَامِلٌ وَهُوَ النَّاقِصُ. Dan di sana ada bentuk keimanan yang kurang, yaitu tidak sempurna. وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ بِالنَّارِ. Dan orang yang keimanannya tidak sempurna, dia bisa saja masuk ke dalam ancaman, tidak masuk ke dalam neraka. Wahum tahta masyiatillahi ta'ala. Dan mereka-mereka ini di bawah kehendak Allah. Insya'allahu ghafara lahum ibtida'an wa rahimahum. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengkehendaki mereka, insya'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Iza aradallahu. غفر لهم. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala mengkehendaki, Allah ampuni mereka. وَإِنْ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ لَمْ يُخَلِّدْهُمْ فِيهَا. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengadab mereka, Allah tidak akan mengekalkan mereka di neraka. فَهُوَ إِيمَانٌ يَمْنَعَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ وَلَا يَمْنَعَ الدُّخُولُ مِنْهَا فِيهَا. Dia adalah bentuk keimanan yang menahan seorang hamba tadi kekal di neraka. Bukanlah bentuk keimanan yang menahan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka. Al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Fil haditsi tanbihun ala ahammiyatil ikhlas wa muraqabati niyyatik. Di dalam hadis terdapat permasalahan untuk senantiasa seorang hamba tersebut melihat niatnya, melihat keikhlasan di dalam dirinya. فَإِذَا أَحْبَبْتَ شَخْصًا فَأَحِبَّهُ فِي اللَّهِ بِحَسَبِ طَاعَتِهِ. Kalau dia mencintai seorang seseorang, tentunya dia cintanya karena Allah sesuai dengan ketaatan yang dia lakukan. وَإِذَا أَبْغَضْتَ شَخْصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا بُدَّ أَنْ تَعْلَمَ اسْتِحْقَاقَهُ لِذَلِكَ. Dan kalaulah dia membenci seseorang, tentunya dia harus mengetahui atas dasar apa dia membenci seseorang tadi. أما إذا أبغضته لنفسك وأحببته لنفسك ولإحسانه إليك فهذه ليست الحب في الله والبغض في الله. Adapun dikarenakan adapun dia cinta dan benci kepada seseorang dikarenakan perbuatan baiknya dan sebagainya, maka ini tidak digolongkan sebagai cinta dan benci karena Allah. وهكذا إذا تصدقت وأحسنت وأعطيت فتكون مخلصا تبتغي بذلك وجه الله. Demikian pula ketika engkau bersedekah dan engkau berbuat baik, tentunya engkau harus ikhlas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yadullukum ala 'idhamil ikhlas wa ahammiyatihi fil a'mal. Ini menunjukkan kepada kalian tentang pentingnya keikhlasan di dalam setiap amalan. Wa huwa ahadus syartain liqabulil 'amal wasyartus tsani almutaba'ah lis-sunnah. Dan dia adalah satu dari dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas, dan yang keduanya adalah mutaba'ah, mengikut. ووجه الرد فيه ووجه الدلالة فيه على زيادة الإيمان ونقصانه في قوله استكمل. Dan bentuk dalil yang menunjukkan bahwa keimanan tersebut bertambah adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmal al-iman, sempurna keimanannya. Wa qad 'allaqa al-Bukhari fi sahihihi wa wasalahu ghayru 'an Umar ibn Abd al-Aziz. Dan al-Imam al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq di dalam kitab Sahihul Bukhari dari Umar ibn Abd al-Aziz, annahu kataba ila ba'd umara'ih. Sungguhnya Umar ibn Abd al-Aziz mengirimkan surat kepada menteri-menterinya. Inna lil imani syara'i'a wa fara'idha wa sunana. Sesungguhnya di dalam keimanan itu ada syariat-syariat, ada hal-hal yang wajib dan ada hal-hal yang sunnah. Man istakmalaha istakmala al iman. Barang siapa yang mampu menyempurnakan seluruhnya, sungguh sempurna keimanannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil al iman. Dan barang siapa yang tidak mampu menyempurnakannya, sungguh tidak sempurna keimanannya. Fa in a'ish fa sa'ubayyinuha lakum. Kalau aku akan terus hidup, aku akan ceritakan kepada kalian. Wa in amut fa ma ana ala suhbatikum biharis. Fa ma ana bi suhbatikum ala suhbatikum biharis. Lastu harisan ala suhbati ahli dunya. Nah. Kalaulah aku meninggal dunia, aku bukanlah yang digolongkan sebagai orang-orang yang bersemangat bersahabat dengan orang-orang yang cinta dunia. Wa hadhihi hiya syu'abul iman allati taqaddamat ma'ana fil majlis al-awwal. Ini merupakan cabang-cabang keimanan yang itu merupakan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Tsumma rawa Abu Dawud bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah dia yang paling baik akhlaknya. Wahada al-hadith fihi umur. Hadith ini ada beberapa perkara di dalamnya. Al-amru al-awwal faqad rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu wa sanaduhu hasan. Perkara yang pertama, al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Wa lahu turuqun ukhra. Dan ada jalan yang lain. الأمر الثاني حار سوية حار جدا خلاص شو اللي طال مكيفات مكيفات أظن خربان لا بأس أجارنا الله وإياكم من حر جهنم الله طيب الأمر الثاني perkara yang kedua fihi fadlu husnil khuluq. Di dalam hadis ini ada keutamaan akhlak yang baik. Wa qad dallat al adillatul katsira ala husnil akhlaq wa ahammiyatiha. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang pentingnya akhlak yang baik. فحسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان. Dan akhlak yang baik merupakan perkara yang paling memberatkan di dalam timbangan. وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما يبلغ درجة ما يبلغه الصائم القائم. Dan seorang yang akhlaknya baik itu akan sampai dia kepada tingkatan di mana tingkatan tersebut hanya sampai orang-orang yang berpuasa dan senantiasa salat. وفيه دليل على تفاضل أهل الإيمان وأنه يزيد وينقص. Dan ini merupakan dalil akan bertingkat-tingkatnya orang-orang yang beriman tersebut bahwa dia akan bertambah dan berkurang. وعلى قدر حسن خلقك يزيد إيمانك وعلى قدر سوء خلقك ينقص إيمانك. Dengan seukuran akhlakmu yang baik, maka akan bertambah pula keimananmu. Dan demikian pula dengan seukuran akhlakmu yang buruk, maka akan berkurang keimananmu. وتقدم التنبيه مرارا ولله الحمد. Dan telah lalu peringatan pada bahasan sebelumnya. على أن أهل السنة يدعون مع أصول السنة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Bahwa أهل السنة والجماعة senantiasa menyerukan untuk berakhlak mulia. ولا يغلون في الأخلاق غلو بعض المنحرفين المعاصرين. Dan mereka tidak غلو, tidak melampaui batas di dalam permasalahan akhlak sebagaimana melampaui batasnya orang-orang yang menyimpang. وإن شاء الله نحضر معاصرين منحرفين معاصرين نعم ممن يخرجون من السنة ويبدعون بسوء الخلق. Yang dimana mereka mengeluarkan seseorang dari sunnah dan membid'ahkan seseorang dikarenakan buruknya akhlaknya. Tayyib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Wa husnul khuluq syamilun li muamalatil abd ma'a rabbih wa ma'a an-nas min al-walidain wal jiran wa sa'iri an-nas. Na'am. Dan baiknya akhlak itu mencakup baiknya akhlak seseorang di dalam muamalahnya kepada Rabbnya, kemudian di dalam muamalahnya kepada makhluknya, baik itu kepada kedua orang tua atau kepada tetangga atau kepada manusia-manusia yang lainnya. Thumma indi ana dzakara Abu Dawud rawa bi sanadihi hadits Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ahad al-ashara al-mubashshirin fil jannah. قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا وكما جاء في الرواية نكمل. قال نعم تفضل كمل. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Sa'd ibn Abi Waqqas, salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi beberapa orang dan beliau tidak memberi kepada satu orang di antara mereka. Walam yu'ti rajulan minhum syai'a fa qala Sa'd ya Rasulullah a'tayta fulanan wa fulanan walam tu'ti fulanan syai'a wa huwa mu'min. Dan Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau memberi kepada fulan, dan engkau tidak memberi kepada fulan sedikit pun, sedangkan si fulan tersebut dia beriman. Fi riwayatin qala Sa'ad wa huwa a'jabu wa inni la arahu mu'mina. Aw la arahu mu'mina. Dalam sebagian riwayat Sa'ad mengatakan, dan aku melihat dia itu merupakan seorang yang beriman. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan melanjutkan ucapan Sa'ad tadi atau muslim. Hatta a'adaha Sa'd 3. Sampai Sa'ad mengulangnya 3 kali. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan atau muslim. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memberikan kepada beberapa orang dan aku membiarkan untuk tidak memberikan kepada orang yang aku cintai, tidak aku berikan sedikit pun adalah sebagai bentuk rasa takutku untuk mereka tersebut diseret ke neraka di atas wajah-wajah mereka. أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يعطي العطاء الدنيوي بحسب الإيمان ومنزلة صاحبه. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan perkara-perkara yang sifatnya dunia kepada seseorang menyesuaikan dengan tingkatan keimanan dia. فقد يعطي الأضعف إيمانا عطاءً ليثبته على دينه. Karena terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang sifatnya duniawi kepada seseorang yang lemah keimanannya agar kokoh imannya. ويتألفهم في الإسلام. Dan Rasulullah dan agar mereka tersebut diberikan kelembutan di dalam Islam. ويترك من هو أحب إليه منهم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang-orang yang sebenarnya lebih beliau cintai. ولا يعطي. Dan beliau tidak memberinya. Innama yakiluhu ila imanih wa quwwati imanih. Dan itu merupakan bentuk kekuatan iman mereka. Wa hadzal hadits fihi masail aidha. Dan di dalam hadits ini terdapat beberapa permasalahan. Awalan al hadits muttafaqun alaih 'inda al Bukhari wa Muslim. Perkara yang pertama bahwa hadits ini merupakan muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan juga Imam Muslim. ثانيا الحديث من الأدلة على التفريق بين الإسلام والإيمان كما تقدم. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita pula perbedaan antara Islam dan iman sebagaimana bahasan yang telah lalu. وأن الإيمان أعلى درجة. Dan iman itu tentunya merupakan derajat yang paling lebih tinggi dibandingkan Islam. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم يكون قد بلغ الإيمان ودرجة الإيمان. Yang mukmin sudah tentu muslim, tapi tidak sebaliknya. Seorang muslim belum tentu dia sampai kepada tingkatan keimanan. كما قال الله عز وجل. Sebagaimana Allah Taala mengatakan di dalam Al-Quran. قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui ketika itu mereka mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sampaikan kepada mereka wahai Muhammad katakanlah kami belum beriman tapi kami masuk Islam, kami belum walamma yadkhulul iman fi qulub. Dan ketika keimanan tersebut belum masuk ke dalam hati-hati mereka, fadalla ala qurb dukhulul iman ila qulubihim wa bulughihim darajatul iman. Menunjukkan kepada kita akan dekatnya masuknya keimanan tersebut ke dalam hati-hati mereka. وَأَمَّا لَمَّا ادَّعَوْا ذَلِكَ أَوْ لَمَّا قَالُوا ذَلِكَ لَمْ يَكُونُوا قَدْ بَلَغُوا هَذِهِ ثُمَّ بَلَغُوهَا. Ketika mereka mengatakan demikian, tentunya mereka belum sampai kepada derajat keimanan, akan tetapi sudah dekat mereka sampai kepada derajat keimanan tersebut. فَدَلَّ هَذَا عَلَى تَفَاضُلِ الْإِيمَانِ وَأَهْلِهِ وَأَنَّهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. Dan ini menunjukkan kepada kita tingkatan-tingkatan seorang beriman tersebut bahwasanya keimanan tadi bertambah dan berkurang. Al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Zahiru hadhihi ar-riwayah anna Sa'dan radhiyallahu anhu khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah a'tayta fulanan wa fulanan wa lam tu'ti fulana. Secara zahir hadis ini bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia mengatakan wahai Rasulullah engkau memberikan kepada fulan dan fulan tapi kenapa engkau tidak memberikan kepada si fulan ini. Walakin fis sahihain, akan tetapi di dalam riwayat Muslim dan Bukhari. Al-Bukhari dan Muslim. Aywa. Bukhari dan Muslim. كلاهما المقدم البخاري المقدم البخاري اي البخاري المسلم اي طيب قال سعد بن ابي وقاص فقمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته اي كلمته سرا. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Sa'ad mengatakan, aku beranjak berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku membisikkan sesuatu kepadanya. Fafihi al-israr. pada permasalahan ini adanya perkara yang disembunyikan. Fi nasihati li waliyil amri was sultan fi hadhihi al umur. Di dalam menasihati pemimpin. Fa qumtu ilayhi fasarartu fi sahihain. Di dalam sahih al-Bukhari dan juga dalam sahih Muslim, kata Sa'ad, aku berdiri menghadap Rasulullah dan aku membisikkan sesuatu kepadanya. Thumma dzakara Abu Dawud isnadan akhar li hadzal hadits. Kemudian al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan sanad-sanadnya. Wa fihi qala Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qasama bainan nasi qasma fa qultu a'ti fulanan fa innahu mu'min qala aw muslim inni la u'ti ar-rajula al-ata'a wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu makhafata an yukabba ala wajhihi. Na'am. Dalam sanad yang lainnya al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Amir ibn Sa'ad dari bapaknya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membagi-bagikan kepada kaum muslimin beberapa pembagian. Kemudian ia Sa'ad mengatakan i'ti fulanan fa innahu mu'min, berilah kepada si fulan tadi karena fulan tersebut mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungkan perkataannya au muslim. Inni la u'tiya ar-rajul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh aku memberi kepada seseorang dengan pemberian dan selainnya yang aku lebih cintai dia sebenarnya makhafatan, bentuk rasa takutku agar dia diseret di atas wajahnya ke dalam api neraka. Al-mas'alatu ar-rabi'ah atau al-khamisah fi hadzal hadits la adri. Ar-rabi'ah. Masyaallah. Betul. Ar-rabi'ah ini 4. أنبت فور أنبت. المسألة الرابعة أن هذا العطاء من صلاحيات ولي الأمر في تصرفات المال الأموال والعطاء. Dan pemberian ini merupakan bentuk kemaslahatan dari pemimpin terhadap pembagian-pembagian harta. فتصرفات ولي الأمر المالية. Dan pembagian-pembagian harta yang dilakukan oleh para pemimpin fil ataya wal minah war rawatib wa ghairi dhalik, baik itu dalam permasalahan gaji atau hadiah dan sebagainya, hadzal amr yarji' ila as-sultan ila ad-dawla wa waliy al-amr, perkara ini tentunya dikembalikan kepada para pemimpin dan negara. Wa lamma qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaim ghazwati hunain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah harta rampasan perang yang mereka dapatkan dari peperangan Hunain, wa a'ta hadithiy al-islam wal mu'allafa qulubuhum ata'an katsira, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang sangat banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Qama dzul khuwaisirah ra'sul khawarij fa qala ya Muhammad i'dil هذه قسمة لم يرد بها وجه الله أعوذ بالله. Tiba-tiba berdiri seseorang yang dijuluki sebagai Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." فهذا طعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم وقسمته. Dan ini bentuk cacian, bentuk hinaan tentang keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأعلن اعتراضه وطعنه وعلى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dia memperlihatkan perlawanannya dan caciannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسعد رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة قام وسار النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى له ما عنده. Dan adapun yang dilakukan oleh Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim tersebut, beliau berdiri dan beliau membisikkannya kepada Rasulullah. Fakunu min atba'i sahabati wa minhumul asharah ka Sa'ad wa la takunu min atba'i dhil khuwaisirah al-khariji. Maka jadilah kalian sebagai pengikut Sa'ad, salah satu orang, salah satu sahabat yang dijanjikan syurga kepadanya, dan janganlah kalian menjadi seperti Dzul Khuwaisirah tadi. فالاعتراض على تصرفات الدولة المالية وإظهار ذلك والتظاهر من أجله هذه من أفعال أهل البدع والخوارج وغيرهم. Dan perlawanan di dalam perkara-perkara pembelanjaan harta dan sebagainya ini merupakan hal yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. طيب. ثم روى أبو داود بسنده عن الإمام الزهري. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Imam Az-Zuhri. Min al-a'imma alladhina muttufiqa ala imamatihim wa jalalatih. Dan dia merupakan imam yang sepakat para ulama tentang keimamannya. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Dikenal sebagai Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah. وهو يذكر في كتب الحديث إما بالزهري وإما بابن شهاب أكثر شيء يذكر بهذين. Dan dia disebutkan di dalam kitab-kitab hadis dengan dua nama. Ada nama yang pertama Az-Zuhri dan nama yang keduanya Ibnu Shihab dan keduanya sama. قال في قول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الآية المتقدم ذكرها. Dia mengatakan, Az-Zuhri mengatakan, qul tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam tersebut, kalian belum masuk, belum beriman, tapi katakanlah kalian tersebut masuk, tapi katakanlah kalian tersebut baru masuk Islam. Qala nara anna al-islam al-kalimah, ay yudkhal fil islam bi kalimati tauhid la ilaha illallah. Kemudian Az-Zuhri mengatakan, kami berpendapat bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu merupakan kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Wal iman al amal, dan keimanan itu adalah pengamalan. Fa haula iqalu awwal ma dakhalu al islam qalu amanna, mereka fa ankara Allahu alaihim dhalik walakin akhbar annahum aslamu وسيدخلون في الإيمان إذا عملوا بما جاءت به الشريعة. Dikarenakan mereka ketika baru masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan kami beriman, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari ucapan mereka. Selayaknya mereka mengucapkan kami baru masuk Islam dan akan beranjak kepada bentuk keimanan. وهذا يدل أن من طريقة أئمة السنة ذكر أقوال التابعين الموافقة لقول الله ورسوله والصحابة. Dan metode Abu Daud ini adalah metodenya imam-imam para salaf terdahulu, di mana mereka menyematkan ucapan-ucapan para salaf terdahulu dari para tabi'in, yang di mana ucapan mereka tersebut sesuai dengan kitabullah. فهي من الآثار التي يحتاج إليها في الدين. Dan asar-asar mereka tersebut, ucapan-ucapan mereka tersebut tentu adalah perkara yang dibutuhkan di dalam agama ini. Wa illam takun sunnah ka sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatis sahaba. Sekalipun derajat ucapan mereka tersebut, tingkatan ucapan mereka tersebut tidak sampai kepada tingkatan ucapan Nabi dan tingkatan ucapan para sahabat. Qala dhalika al-Imam ad-Darimi fi raddihi 'ala al-Marisi an-Naqab, kitab an-Naqab. Qal وأقوال التابعين وإن لم تكن سنة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه إلا أنها آثار لها منزلة في الدين إلى آخره. نعم. Dan itu yang diucapkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab beliau bantahan kepada Al-Mirisi. Beliau mengatakan bahwa ucapan-ucapan para a'immatut tabi'in itu ucapan yang sangat penting di dalam agama ini, sekalipun tingkatannya tidak sampai kepada tingkatan sunnah Rasulullah, demikian pula tingkatan sunnahnya para sahabat. ثم روى أبو داود بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Kemudian Al-Imam Abu Dawud رحمه تعالى meriwayatkan dengan sanadnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya didengar Ibnu Umar bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpaling, yaitu murtad kepada kekafiran setelah sepeninggalku, kalian saling bunuh membunuh. Wa fi hadzal hadis umur al-awwal, di dalam hadis ini ada beberapa perkara. ثم ذكر أبو داود بسنده أو روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian sepeninggalku murtad keluar dari agama Islam menjadi kafir, kalian saling bunuh membunuh." Wa nadhkuru fi hadzal hadits umuran. Dan kami akan menyebutkan di dalam hadis ini ada beberapa perkara. Al-amr al-awwal, hadzal hadits muttafaqun alaih. Perkara yang pertama, hadis ini merupakan muttafaqun alaih. Al-amr al-thani, yang kedua, Ibnu Umar ahadu as-sab'a al-mukthirin min ar-riwaya lil hadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar merupakan satu daripada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min kibari fuqaha'i as-sahabah. Dan dia merupakan salah satu daripada orang yang paling ahli di dalam bidang fikih. Wa zuhadihim wa ubadihim radhiyallahu anhum. Dan yang paling zuhud dan yang paling ahli di dalam perkara ibadah. Wa man hum as-sab'a alladhina hum mukthirun? Makna as-sahabi al-mukthir alladhi rawa fawqa 1000 hadits. Yang dimaksudkan dengan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang meriwayatkan 1000 lebih hadis. Hadhi tusamma al-fawaid al-'adadiyyah lil-masail al-'ilmiyyah aw al-fawaid al-'ilmiyyah al-'adadiyyah. Ini merupakan permasalahan ilmu al-'adadiyyah, bilangan-bilangan. Fa fi as-sahabah mathalan, dan permisalannya adalah di dalam sebagian para sahabat, al-asharah mubasysyaruna bil jannah, ada 10 dari mereka yang dijanjikan syurga. As-sab'ah al-mukthiruna min riwayatil hadis, ada pula di antara mereka 7 orang yang banyak meriwayatkan hadis. Al-abadilah al-arba'ah, ada pula dari sahabat tersebut orang-orang yang bernama Abdullah. Wa kullu hadza yajma'u laka al-fawaid, dan seluruh perkara ini akan mengumpulkan banyak faedah kepadamu. Fal 'ashara al mubasysyaruna bil jannah, dan 10 yang diberikan kabar gembira syurga. Al khulafa'ul arba'ah, tentunya adalah khalifah yang 4, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, Abu Bakar sampai kepada Ali. Thumma ar-ra' al khamis, yani bighair tartib, Sa'd ibn Abi Waqqas. Kemudian ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang keenam Zubair ibn al-Awwam. Wa Talhah ibn Ubaidillah. Yang ketujuh Talhah ibn Ubaidillah. Abdurrahman ibn Auf. Yang kedelapan Abdurrahman ibn Auf. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Yang kesembilan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dan yang kesepuluh adalah Sa'id ibn Zaid. Ha'ula'i al-Asharah. Mereka adalah yang dijanjikan syurga. As-sab'a al-mukthiruna min riwayati al-hadith. Adapun 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Likulli wahidin minhum fawqa al-alf. Setiap satu dari mereka tersebut meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Abu Hurairah. Ada di sana Abu Hurairah. Abu Sa'id al-Khudri. Ada pula Abu Sa'id al-Khudri. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga Aisyah. Jabir. Abu Hurairah. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Yang keempat Jabir ibn Abdullah. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Yang kelima Anas ibn Malik. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhu. Yang keenam Ibn Abbas. Wa ibn Umar. Yang ketujuh Ibn Umar. Haula al-mukthirun as-sab'ah. Mereka adalah 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Fa'idah 'adadiyyah ats-tsalitsah al-abadil al-arba'ah. Faedah yang berikutnya adalah ada 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Abdullah ibn Amr. Ada di sana namanya Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Zubair. Ada pula Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar. Haula al-fuqaha al-abadil al-arba'a min as-sahaba. Dan mereka ahli fikih yang dijuluki sebagai al-abadilah, 4 orang yang bernama Abdullah dari para sahabat. لماذا لم يذكر فيهم عبد الله بن مسعود؟ Kenapa tidak disebutkan dari 4 Abdullah tersebut Abdullah bin Mas'ud? لأنه أكبر وأقدم وفاة. توفي قديما. Karena Abdullah bin Mas'ud itu lebih besar, lebih tua usianya dan lebih dahulu meninggal dunia. المسألة الثالثة. Masalah yang ketiga. قد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على هذه الكبيرة lafzul kufur. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan pada lafaz kabirah adalah kekufuran. Fa huwa kufrun duna kufr. Yang dimaksudkan kekafiran di situ adalah kekufuran, kekafiran yang kecil. Wa hadha al-fi'l huwa fi'lul kuffar. Dan perbuatan ini merupakan perbuatan orang kafir. Wa qad taqaddama ma'akum hadits Ibnu Mas'ud qala sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Dan telah berlalu pula ya hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuh mereka adalah kekufuran. Fa hadha yadull ala naqs iman murtakib hadhihi al-kabira al-'azima. Dan ini menunjukkan kepada kita berkurangnya keimanan seseorang yang mukmin dikarenakan dia melakukan dosa yang besar ini. Mas'alah rabi'ah, permasalahan yang keempat. هذا الحديث من أدلة كثيرة فيها تعظيم شأن الدماء. Hadis ini merupakan daripada hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang menjelaskan kepada kita akan agungnya perkara darah. والدماء المحرمة ثلاثة أنواع. Dan darah yang haram itu ada tiga jenisnya. دم المسلم لإسلامه وإيمانه. Darah seorang muslim dikarenakan keislamannya. Wahia a'zamu ad-dima'i hurma. Dan itu merupakan darah yang sangat besar keharamannya. Rijalahum wa nisa'ahum wa atfalahum. Mau dia laki-laki ataupun wanita ataupun anak kecil. Hukamahum wa juyushahum wa asakirahum wa ghairi dhalik. Demikian pula pemimpin-pemimpinnya atau menteri-menterinya atau pasukan-pasukannya dan sebagainya. Famin al-umur الفارقة بين أهل السنة وغيرهم من الفرق والجماعات. Dan dari perkara-perkara yang menjadi pembeda di antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. تعظيم شأن الدماء. Di mana ahlu sunnah wal jamaah itu mengagungkan perkara darah. وأما الفرق والجماعات الضالة. Adapun kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang sesat. فيستهينون بالدماء. Mereka menghalalkan darah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yazalu almu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Senantiasa seorang mukmin tersebut berada di fushah. Fushah hada ish. Yani fi sa'ah fi dini ma'a adh-dhunub al-ukhra. Amma idza qatala nafsan muslimatan dhayyqa alayhi dinu. Senantiasa seorang mukmin tersebut berada di atas agamanya, ma yazal mukmin fi fushati min dini hatta yaqtula idza qatala daman, sampai dia membunuh, sampai dia menghalalkan darah. Wa ta'lamun ma min nafsin tuqtal kama fil hadith illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun ay qistun wa wizrun min ithmiha li'annahu awwal man sanna al-qatl. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tidak ada bentuk pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini melainkan salah satu dari anak Adam mendapatkan dosa yang sama, dikarenakan dialah yang pertama kali memberikan sunnah pembunuhan ini, contoh pembunuhan. An-naw'u tsani min ad-dima'il muharrama dima'u ahli dhimma. Bagian yang kedua daripada darah yang diharamkan adalah darah orang-orang yang berada di bawah naungan pemimpin. Minal kuffar alladhina ya'ishuna ma'al muslimin fi biladihim wa tahta hukmihim. Yang dijamin kehidupan mereka oleh para pemimpin dari orang-orang kafir yang berada di negeri tersebut. Wan naw'u tsalits min ad-dima' dima'ul kuffar ahli al-'ahd wal aman. Dan jenis yang ketiga adalah darah orang-orang kafir yang tergolong sebagai kafir yang diberikan yang ada ikatan perjanjian dengan pemimpin. Fa kullu ad-duwal allati baina dawlatika al-muslima wa bainaha 'ahdun wa salam wa sufara wa ta'shira wa visa fadima'uhum muharrama. Maka setiap negara-negara antara negaramu ini dengan negara yang lain ada perjanjian-perjanjian bilateral dan sebagainya, ada visa yang terbuka, boleh turis datang ke situ dan sebagainya, maka orang-orang yang datang dari orang-orang kafir ke negeri tersebut darahnya haram. Sawa'an dhahabta ila buldanihim aw ja'u ila biladik. Baik itu engkau datang ke negeri mereka, pergi ke negeri mereka, atau mereka yang datang ke negerimu. ويمكن أن يضاف نوع رابع من الدماء. Dan kita akan menyandarkan pada perkara yang keempat dari harta dari darah yang haram tersebut. Wa hiya dima'u nisa'i wa atfali wa shuyukhi wa ruhban addaw al-kuffar alladhina bainaka wa bainahum harb, yaitu darah perempuan-perempuan dan anak-anak kecil serta orang-orang tua yang antara kalian dengan mereka tersebut terjadi peperangan. Faqad nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an qatli haula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ketika terjadinya peperangan membunuh mereka-mereka tersebut. Ma lam yakunu yuqatilun, selagi mereka tidak ikut dalam perang, tidak ikut andil di dalam peperangan. Wa innama tuhfadu dima'uhum bil adamiyyah li'annahum min bani adam kama qala syaikhul islam ibnu taimiyah fi as-sarim al-maslul, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul, kenapa mereka tidak dibunuh? Dasarnya adalah dikarenakan mereka anak Adam. Ma'a kaunihim kuffaran, bersama dengan itu mereka kafir. Wa laysu ahli dhimmah, bukan pula digolongkan sebagai orang-orang yang berada di bawah naungan pemimpin. Wa laysu ahli ahd wa sulh, demikian pula mereka bukan ada perjanjian antara mereka dengan pemerintah. Bal bainana wa bain wulati amrina wa bain dawlihim qital, bahkan antara negara kita dan negara mereka tersebut ada peperangan. Walakin li adamiyatihim nisaan wa atfalan wa shuyukhan ujjaz wa ruhbanan fil kanais wal ma'abid la yajuz an yuqtalu, tapi dikarenakan mereka anak Adam, mereka orang tua, wanita, anak kecil ataupun pendeta-pendeta ahli ibadah di dalam gereja-gereja dan tempat ibadah-ibadah mereka tersebutlah kita dilarang untuk membunuh mereka. Thumma rawa Abu Dawud, madi naqif 'inda hadha mishan as-salah wa asy-syekh. Wa illa anu baqiya 3 ahadith 'an mas'a'il al-iman. Syaraikum. Thumma rawa Abu Dawud bi isnadihi 'an Ibn Umar radhiyallahu 'anhuma qala qala Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam ayyuma rajulin muslimin akthara rajulan muslima أي كفره فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. نعم يعني المكفر. dari حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الإمام أبو داود meriwayatkan dari حديث ابن عمر berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslim manapun yang mengkafirkan seseorang muslim sekalipun dia wa in kana ka fa in kana kafira, dan kalaupun dia kafir wa illa kana huwa al-kafir, kalau tidak dia yang menjadi kafir. Al-hadith fihi masail al-ula, di dalam hadis terdapat beberapa permasalahan. هذا الحديث قد جاء نحوه في الصحيحين ايضا. Hadis ini juga datang di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. وجاءت هناك الفاظ, dan di sana terdapat beberapa lafaz-lafaz. مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما, dan sebagaimana permisalan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya ya kafir, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Wa fi riwayah man qala li akhihi ya kafir aw ya aduwallah, dalam riwayat yang lain sebagaimana jikalau seorang muslim mengatakan kepada saudaranya wahai kafir atau wahai musuh Allah. Masalah tsaniya, permasalahan yang kedua. هذا الحديث يدل على خطورة رمي المسلم بالكفر. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya menuduh seorang muslim dengan kekafiran. المسألة الثالثة, permasalahan yang ketiga. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمى قتال المؤمن كفرا سمى تكفيره كفرا, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran dan menuduh seorang muslim kafir itu adalah kekafiran. Wal kufru fihima kufrun la yakhruju 'anil millah, kufrun asghar, dan kekafiran pada dua perkara tersebut tentunya adalah kekufuran yang sifatnya kecil. Wa qad nabbaha ahlul ilmi 'ala khuturati takfiril muslimin, dan para a'immah dan ahlul ilm telah memperingatkan tentang bahayanya menuduh seorang muslim sebagai kafir. Wa jami'ul firaqi dhalah tukaffiru at-takfira al-munharif, dan seluruh kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan itu mengkafirkan orang-orang dengan pengkafiran-pengkafiran. Al-khawarij 'indahum takfir lil muslimin wa aslu madhhabihim, Kelompok Khawarij mereka mengkafirkan kaum muslimin dan itu merupakan poros daripada kelompok mereka. Ar-Rafidha yukaffirun al-muslimin bal yukaffirun khiyar al-umma min as-sahabati wal a'imma wat tabi'in wal a'imma al-arba'a wa ghairahum. Bahkan orang-orang Rafidhah mengkafirkan kaum muslimin sampai kepada tingkatan mereka mengkafirkan para sahabat yang mulia, para sahabat a'imma, para tabi'in dan sebagainya. Al-Asy'ariyah wal mutakallimun 'indahum takfir liman khalafahum. Dan kelompok Asy'ariyah dan ahli al-kalam mereka memiliki pendapat yaitu kekafiran bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Hatta qala ba'dhu kibarihim, sampai-sampai pentolan-pentolan mereka mengatakan, kaannahu Abu Ishaq Asy-Syirazi qala man lam yakun asy'ariyan wa 'ala i'tiqadi al-asy'ari fa huwa kafirun murtad. Yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi, mereka dia mengatakan barang siapa yang tidak bermanhaj Asy'ari maka dia kafir. Al-Sufiyyah 'indahum takfir, Sufiyah pun di sisi mereka ada bentuk pengkafiran. Waqad kaffara al-Imam kaffara ba'dhum al-Imam Ibn Taymiyyah wa ba'dhum kaffara al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa talamidatuhum. Sebagian mereka ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, demikian pula murid-murid beliau. Wal Haddadiyah 'indahum at-takfir al-bid'i al-khariji. Kelompok Haddadiyah pun di sisi mereka ada bentuk pengkafiran kepada Khawarij. Wal jama'at kadzalika minha min al-khawarij al-jama'at kama taqaddam. Demikian pula kelompok-kelompok Khawarij dan sebagainya daripada kelompok-kelompok yang ada. فالتكفير بغير حق منتشر في الفرق الضالة والجماعات. Dan pengkafiran tanpa hak itu menyebar di sisi kelompok-kelompok tersebut. ويكذبون على أهل السنة وعلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنهم تكفيريون. Mereka berdusta di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di hadapan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan pengkafiran dari mereka. وهم براءوا من تكفير المسلمين بغير حق. Dan mereka berlepas diri dari pengkafiran kaum muslimin tanpa hak. Wa min ashadd man nashara at-takfir fi hadha al-'asr jama'atu Sayyid Qutb wa akhihi Muhammad Qutb wa kutubihima. Dan yang paling dahsyat akan pengkafiran kepada kaum muslimin di zaman sekarang adalah kelompok-kelompok yang ikut kepada Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb. Fahdhar ayyuhas sunni an taqa'a fi hadha al-mustanqa'il qadir wa huwa takfirul muslimin bighairi haqq. Hati-hati kepada kalian wahai segenap kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah dari pendapat-pendapat yang kotor ini, yaitu mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Wa ashad ma yadkhuluna alayka fihi bitakfir sittatu abwab. Dan wa ashad ihdhar an yadkhulu alayka fi at-takfir fataqa' fi at-takfir al-batil min sittati abwab. Hati-hati kalian dari terjatuhnya kalian ke dalam perkara pengkafiran dari 6 pintu. Faqad yadkhuluna 'alayka at-takfir tahta al-ghayra 'ala tauhid al-ilahiyya wal-ibadah wa harb asy-syirk wa 'ibadah al-qubur. Bisa jadi kalian masuk ke dalam kalian tersebut pengkafiran-pengkafiran di bawah tahta al-ghayra. Al-ghayra wal hamas. Dikarenakan kecemburuan kalian kepada perkara tauhid dan sebagainya. فلا يعذرون بالجهل. Maka dan kalian tidak memberikan uzur kepada orang-orang yang bodoh. ويكفرون من يعذر بالجهل من العلماء واهل السنه والجماعه. Dan kalian mengkafirkan ulama-ulama yang memberikan uzur kepada orang-orang yang bodoh tersebut. يسترون ذلك انه غيره على التوحيد. Dan mereka bersembunyi dengan perkara demikian adalah bentuk kecemburuan mereka terhadap tauhid. Dua. Tsani. Aywa. أن يدخلوا احذر أن يدخلوا عليك التكفير تحت اسم الغيرة على توحيد الأسماء والصفات. Hati-hati kalian terhadap mazhab pengkafiran tersebut yang masuk dari pintu yang jenisnya adalah kecemburuan terhadap tauhid asma was sifat. كما تفعل الحدادية. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh kelompok Haddadiyah. من تكفير الأشعرية والماتروديا وغير ذلك. Di mana mereka mengkafirkan kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah dan sebagiannya. بل كفروا من العلماء من أخطأوا في بعض التأويل للصفات. Bahkan mereka mengkafirkan ulama yang mereka terjatuh ke dalam kesalahan takwil terhadap sifat-sifat Allah. Kama kaffaru al-Baihaqi wa Ibn Hajar wa An-Nawawi wa ghairahum. Sebagaimana mereka mengkafirkan Imam Baihaqi, Imam Ibn Hajar dan Imam Nawawi dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Rahimahumullah ajma'in. Fantabih min hadha. Hati-hati dari yang demikian. Tiga. Salis. Ihdar an yudkhilu at-takfir 'alaik tahta al-ghayra 'ala as-sahaba. Hati-hati kalian daripada pemahaman pengkafiran yang bersembunyi di atas semboyan, yaitu cemburu terhadap para sahabat. Fayaqulu lak asy'a kulluhum kuffar. Dikatakan kepadamu Syiah itu seluruhnya kafir. Taqulu limadha? Yaqul kaffaru as-sahaba, ta'anu bis sahaba. Dikatakan, kenapa kau mengkafirkan seluruh Syiah? Dia dikarenakan mereka mengkafirkan seluruh para sahabat. Al-Khawarij alladziina qatalahum 'Ali radhiyallahu 'anhu was-sahaba kanu yukaffirun as-sahaba. Khawarij, kelompok Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, mereka itu mengkafirkan seluruh para sahabat. Ambat arba'ah. Arba'ah, empat. La yudkhiluna 'alayka at-takfir باسم الغيرة على الشريعة وتحكيمها وتطبيقها. Masuk kepadamu, tidak masuk kepadamu pemahaman kekufuran tersebut atas dasar kecemburuan terhadap hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa anna alladhi la yahkum bisyari'ah taghut, kafir, murtad. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, dia adalah taghut, kafir, keluar dari agama Islam. وهذا باطل كما تقدم. Dan ini merupakan kebatilan sebagaimana telah lalu. Al-khamis la a'rif bil lugha al-indonesia. Lima. Lima. Ya Allah, lima. Al-khamis. Al-khamis. Ihdhar an yudkhilu 'alayka at-takfir tahta ism al-ghayra 'ala as-sunnah wal mawqif min ahli al-bid'ah. Hati-hati kalian di mana mereka berusaha memasukkan pemahaman kekafiran dengan semboyan kecemburuan terhadap sunnah. As-sadis. Enam. Ihdhar an yudkhilu 'alayka at-takfir min babil wala' wal bara' min al-kuffar. Hati-hati kalian dari dimasukkannya pemahaman pengkafiran tersebut dari pintu al-wala' wal bara'. Apa bahasa apanya? Al-muwalah. Syabab. Bukan. Loyalitas dengan kaum kafir. Wa ahlus sunnah yufassilun fi mawdu'il muwalat lil kuffar wa i'anatihim. Dan ahlus sunnah wal jamaah mereka menjelaskan perkara berloyalitas kepada kaum kafir. Fahunak muwalat muharramah. Di sana ada bentuk jenis loyalitas yang diharamkan. وهي موالاتهم لأمر من الدنيا وإعانتهم على المسلمين لأمر من أمور الدنيا. Yaitu loyalitas kepada mereka dari perkara-perkara dunia, di mana loyalitas kepada mereka menolong mereka terhadap perkara-perkara dunia untuk memerangi kaum muslimin. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الموالات المحرمة وبين المعاملة الجائزة. Dan ahlus sunnah wal jamaah, mereka memisahkan antara loyalitas yang sifatnya haram dan antara muamalah yang dibolehkan. Famu'amalatul kuffar bis-sulh wal muhadana. Dan muamalah dengan orang-orang kuffar dengan as-sulh, memperbaiki dan sebagainya. Wal bai' wasy-syira', jual beli. والتبادل الاقتصادي والسياسي. Itu permasalahan politik dan sebagainya. والقبول هداياهم والإهداء إليهم. Menerima hadiah mereka dan memberikan hadiah kepada mereka. فهذا ليس من الموالاة. Ini merupakan bentuk loyalitas. هذا من المعاملة. Ini adalah muamalah yang dibolehkan. فاحذروا الوقوع في تكفير المسلمين بغير حق. Hati-hati terjatuh ke dalam kekafiran kaum muslim, mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. وهذا الحديث والذي قبله يدل على عظمة حرمة المسلم عند الله. Dan hadis ini dan hadis sebelumnya adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang agungnya kaum muslimin. كما قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Nabi SAW mengatakan di dalam khutbah beliau di yaumi Arafah, sesungguhnya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum, darah kalian, harta kalian, harga diri kalian, bahkan kulit kalian haram bagi kalian. Kahurmati yaumikum hadha, seperti keharaman hari ini. Thumma dhakara Abu Dawud bi isnadihi hadith Abdullah bin Amr bin al-As qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أربع من كن فيه فهو منافق خالص ومن كانت فيه خلة منهن أي خصلة واحدة كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanad dari hadis Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada empat sifat yang jikalau sifat tersebut ada pada seseorang fahuwa munafiqun khalis, maka dia menjadi seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaq, kalaulah ada sifat tersebut dari empat sifat tersebut pada dirinya, maka ada sifat kemunafikan pada dirinya sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Yang pertama adalah dia berbicara dan dia berdusta, berjanji dia selisihi, dan ketika berbuat janji dia khianati. Ketika terjadi perselisihan, dia berbuat hal yang tidak baik. فيه مسائل الأولى الحديث متفق عليه أيضا. نعم. Permasalahan yang pertama dalam hadis ini merupakan muttafaqun alaih. الثانية إطلاق النفاق على مرتكب هذه الكبائر وهو نفاق العمل الأصغر لا يخرج من الملة. نعم. Yang permasalahan yang kedua adalah permasalahan di mana ada peletakan kalimat munafik, kalimat nifak kepada orang-orang yang melakukan dosa besar ini, tapi yang dimaksudkan di sini adalah nifak kecil. وفيه رد المسألة الثالثة فيه رد على المرجئة الذين يزعمون أن هذه الذنوب لا تؤثر في الإيمان. Dan ini merupakan dalam hadis ini pula ada bantahan kepada orang-orang murji'ah yang mereka menggolongkan dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini tidak memberikan dampak kepada keimanan. Al-mas'alah rabi'ah, permasalahan yang keempat, fihi at-tahdhir min hadhihi al-khisal adh-dhamimah al-arba' wa ghayriha min sifatil munafiqin. Berhati-hati dari sifat yang empat ini dan sebagiannya daripada sifat-sifat orang munafik. Wa hiya al-kadhibu fil hadith, berdusta ketika bercerita. Wa ikhlaf aw khulf al-maw'id al-wa'd an 'amd. Yaitu tidak sesuai ketika berjanji. Wa idza 'ahada ghadar, ketika dia berjanji dia khianati. Yashmal al-'ahd ma'al kuffar, masuk di sini adalah membuat perjanjian dengan orang kafir. Fala yajuzu al-ghadar fihi, maka jangan sekali-kali berkhianat dengan janji tersebut. Wal 'ahd alladhi bainaka wa baina wulati amri al-muslimin fala yajuzu al-ghadar bihi, demikian pula janji yang engkau buat dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan tidak boleh sekali-kali untuk dikhianati. Wa naqdhu al-bai'ati yu'tabaru min al-ghadar wa naqdhi al-'ahd, dan melepaskan bai'at terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu merupakan bentuk pengkhianatan. Kama fi sahih al-Bukhari 'an Ibn Umar, sebagaimana dalam sahih al-Bukhari dari hadis Ibn Umar, lamma kharaja ba'du man kharaj 'ala Yazid ibn Muawiyah rahimahullah, ketika memberontak sebagian orang yang memberontak kepada Yazid ibn Muawiyah, jama'a Ibn Umar auladahu wa khadamahu, Ibn Umar mengumpulkan anak-anaknya dan pembantunya, wa 'abidahu, dan budaknya. فقال, dan dia mengatakan, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يرفع لواء يوم القيامة لكل غادر, akan diangkat bendera-bendera nanti di hari kiamat bagi siapa saja yang berkhianat. فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان, dan bendera tersebut ketika diangkat akan dikatakan ini merupakan bendera fulan yang telah berkhianat, anaknya fulan. Wa inni la a'lamu a'zama ghadran, dan aku tidak mengetahui pengkhianatan mana yang besar, min naqdi bai'ati rajulin, daripada bentuk melepaskan bai'at, daripada bentuk seseorang melepaskan bai'at, a'tainahu safqata aydina wa thamarata qulubina, kami berikan kepada mereka genggaman tangan kami kemudian hati kami. فَوَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ نَقَضَ بَيْعَتَهُ, demi Allah aku tidak mengetahui salah seorang dari kalian yang melepaskan bayatnya, إِلَّا كَانَتَ الْفَيْصَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ, kecuali ada pemisah antara diriku dan di antara dirinya. Mauqif sunni wadhih sarim, sikap seorang sunni yang jelas. Ma fi ana ala ara at-takfir wal khuruj, anta tara at-takfir wal khuruj, nahnu ikhwah. Nah, dan di sini tidak ada bentuk yang namanya aku berpendapat tentang memberontak begini dan engkau memiliki pendapat memberontak dan selainnya. Ya, dan kita saudara. Ya akhi, la takhtalif ma'a akhika min ajli hadzal hakim. Dan tidak ada di sini bentuk kalimat ya wahai saudaraku, tidak boleh kita berselisih dalam perkara demikian. Liyakun kullun minkum ala ma ya'taqid wabqau ma'a ba'dikum. Kaifa hadha? Sah-sah saja kalian memiliki pendapat masing-masing. Hakadha yanshuruna wa yufsidun wa yumayyi'una 'aqidata as-sunnah. Ini adalah bentuk hal-hal yang disebarkan oleh mereka yang bermudah-mudahan di dalam manhaj. Fala yajuzul ghadru wal khiyana fi ayyi 'ahdin min al-'uhud. Dan tidak boleh berkhianat pada seluruh bentuk janji. Wa aktsarun nasi ghadran hum haula'i ahlul jama'at wal khawarij wa ghairihim. Dan orang yang paling banyak berkhianat terhadap janji adalah mereka, para khawarij dan sejenis dengan mereka. Fa hum waqi'un fi aktsari min sifah min sifatil munafiqin. Dan terjadi pada mereka tersebut banyak sifat dari sifat-sifat kaum munafik. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Yang paling banyak terjatuh ke dalam kemunafikan dari umatku ini adalah orang yang ahli di dalam Al-Quran. Qala ba'du salaf, sebagian para salaf mengatakan, innama kunna nusammil khawarij al-qurra'. Sesungguhnya kami menamakan orang-orang khawarij itu adalah ahli di dalam Al-Quran. Al-qurra'. Al-qurra'. Iya. Okay. Ahli ini. Likathrati qira'atihim al-Quran ma'a mukhalafatihim lahu. Dikarenakan mereka banyak membaca Al-Quran, di sisi yang lain mereka menyelisihinya. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahaba tahqiruna qira'atakum ila qira'atihim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, tidak ada apa-apa bacaan Al-Qur'an kalian dibandingkan bacaan Al-Qur'an mereka. Fa kam min sifatin nifaq fi hadhihi al-firaq wal jama'at wa ahli al-bid'ah. Berapa banyak sudah daripada sifat-sifat kemunafikan pada kelompok-kelompok ini. لكننا لا نكفرهم لأن هذا النفاق بهذه الصفات نفاق أصغر نفاق عمل. Tapi sikap kita tidak mengkafirkan mereka bersamaan dengan kemunafikan yang disebutkan di hadis ini adalah kemunafikan yang kecil. والصفة الرابعة إذا خاصم فجر في الخصومة. Dan sifat yang keempat adalah ketika terjadi permusuhan mereka berbuat hal yang tidak baik. إما بأن يتهم غيره بما يعلم براءته منه. Yaitu baik itu dengan menuduh seseorang dengan perkara yang dia tidak melakukannya. وَيَكْتُمَ مِنْ حَقِّهِ مَا يَعْرِفُ أَنَّهُ لَهُ. Dan dia berusaha menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya seseorang tersebut ada di dalam kebenaran tadi. فَهَذَا مِنَ الْفُجُورِ فِي الْخُصُومَةِ. Dan ini merupakan bentuk hal yang tidak baik ketika terjadi perselisihan. ثُمَّ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعده. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina dalam kondisi dia beriman, seorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam kondisi dia beriman, meminum khamar ketika dia meminumnya dalam kondisi dia beriman, dan taubat akan datang setelahnya. Fi masail al-ula hadha al-hadith muttafaq alayh. Permasalahan pertama adalah hadis ini muttafaq alayh. Wa qad syarahahu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah fi risalatin mufrada mustaqillah. Dan al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala membuat sebuah risalah tentang hadis ini, satu buah risalah tulisan. Al-mas'alah ath-thaniyah, permasalahan yang kedua, al-iman alladhi nafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huna huwa al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nafikan dari pelaku-pelaku kemaksiatan di sini adalah iman yang sifatnya sempurna dan wajib. Faman irtakaba hadhihi al-kaba'ir fa imanuhu naqis. Maka barang siapa yang terjatuh ke dalam dosa-dosa ini, maka keimanannya berkurang. وفي هذا ايضا رد على المرجئه الذين يقولون بان مرتكب هذه الكبائر ايمانه كامل. Dan dari hadis ini pula ada sisi bantahan kepada orang-orang murjiah yang mengatakan seseorang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa mereka mengatakan keimanannya tetap sempurna. ثم ساق المؤلف بإسناده عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع أي تاب ورجع رجع إليه الإيمان. Dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala juga meletakkan di dalam kitabnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jikalau seorang pezina tersebut idza zan rajul kharaja minhu al-iman kana alayhi kadh-dhullah, jikalau seorang tersebut dia berbuat zina maka keluar dari hatinya tersebut bentuk keimanan kana alayhi kadh-dhullah, dhullah hada yashshi yani seperti naungan. Fa idzan qala raja ilayhi al-iman, kalau dia bertaubat maka keimanan tadi kembali lagi kepada hatinya. Hadzal hadits sahahahu al-Albani fi as-sahiha bi raqam 509. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Albani. Imam Al-Albani dalam kitab beliau Sahihah di halaman 509. Wal Imam Al-Albani Bukhari asrina. Imam Bukhari merupakan Bukhari di zaman kita. ودل على ان هذا الايمان الذي خرج منه هو الايمان الكامل الواجب. Dan menunjukkan kepada kita di dalam hadis ini iman yang keluar dari hatinya adalah keimanan yang sifatnya sempurna. ففيه رد ففيه بيان لزيادة الإيمان ونقصانه بالذنوب. Dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. ورأينا في هذه الأحاديث. Dan kami melihat dan berpendapat di dalam hadis-hadis ini أنها وصفت الذنوب بعضها بالكفر. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati sebagian dosa dengan kekufuran. Wa huwa al-kufrul asghar. Tentunya itu merupakan kekafiran yang kecil. Wa wusifat bin nifaq. Dan beliau juga mensifati dosa-dosa tersebut dengan kemunafikan. Wa huwa an-nifaqul asghar, la yukhrij min al-millah, nifaq amal. Tentunya itu merupakan nifaq yang kecil dan tidak mengeluarkan dari agama Islam. Wa aidan wusifat hadhihi adh-dhunub aw ba'd hadhihi adh-dhunub bisyirk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati sebagian dosa-dosa dengan kesyirikan. Wa huwa asy-syirkul asghar. Tentunya itu adalah kesyirikan yang kecil. Fafarriqu bainal akbari wal asghar. Dan beliau membedakan antara yang besar dan yang kecil. Faqulu sallallahu alaihi wasallam man halafa bighairi Allah faqad kafara aw asyrak, al-kufr wasy-syirkul asghar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan atas selain nama Allah subhanahu wa taala sungguh dia telah kafir dan telah berbuat kesyirikan, itu merupakan kekufuran yang kecil dan kesyirikan yang kecil. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam samma ar-riya'a asy-syirkal asghar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan riya adalah syirik yang kecil. Wa ahlus sunnah lamma dzakaru hadhihi al-aqsam hum muttabi'una lil adillah min al-kitab was-sunnah. Dan ahlus sunnah wal jamaah ketika menyebutkan bagian-bagian ini mereka mengikut sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Wa fi sahih Muslim hadits Abi Dzar al-ma'ruf. Dari sahih Muslim ada riwayat hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Man qala la ilaha illa Allah dakhala al-jannah ay ma'aluhu ila al-jannah. Fa qala Abu Dzar ya Rasul Allah wa in zana wa in sarq. قال وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق ثلاثا قال وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. Okay. نعم. تستخرج الحديث ولا أقرأه لا بس. Dan dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang akan masuk ke dalam surga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan Abu Dzar berkata, wa in zana wa in sarq, sekalipun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah. Nabi mengulangi, wa in zana wa in sarq, sekalipun dia mencuri dan berzina. Wa in raghima anfu Abu Dzar, wa in raghima anfu hadha ishi. Yani wa in kana anfuhu fit turab. Sekalipun hidungnya Abu Dzar tersebut berada di tanah. Fakana Abu Dzar radhiyallahu anhu yarwi al-hadith. Dan Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, thumma yaqul wa in raghima anfu Abi Dzar. Dia juga mengatakan sekalipun hidung Abu Dzar berada di tanah. Fa'alu at-tauhid ma'aluhumul jannah. Dan ahlu tauhid tentu tempat kembalinya itu di surga. Wa in asabahum ba'da dhalika al-'adzab asaba ba'dhum al-'adzab 'ala dhunubihim. Naam. Sekalipun mereka akan merasakan yang namanya azab dari dosa yang mereka buat. Wa hunaka hadithun ikhtalafa mawdi'uhu اختلفت الطبعات في موضعه وهو ما رواه بسنده آخر شيء هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أي للنساء يخاطبهن أغلب لذي لب من كنا أي لذي عقل. قال قالت امرأة وما نقصان العقل والدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة امرأة شهادة رجل وفي طبع بشهادة رجل هذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان أي بسبب الحيض وتقيم أياما لا تصلي. نعم. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengajak bicara kaum wanita. Nabi mengatakan, "Tidaklah aku melihat dari kalian orang-orang yang akalnya kurang, demikian pula dari agamanya pun kurang, akan tetapi mampu mengalahkan orang-orang yang memiliki akal dari kaum lelaki melainkan kalian." Kemudian para wanita tersebut bertanya, apa bentuk kurangnya akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, bentuk kurangnya akal kalian adalah persaksian dua wanita cukup dengan persaksian satu laki-laki. Adapun kurangnya agama kalian adalah kalian ketika haid, kalian tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan kalian tidak melaksanakan salat. محل الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على ذلك نقصان دين. Saksi bahasan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan atlaq Rasulullah sama dzalika nuqsanan fid din, menamakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan nama meletakkan bentuk kurangnya agama seseorang. Fadalla ala anna ad-din wal iman yazid wa yanqus, menunjukkan kepada kita perkara ini bahwa agama dan keimanan itu tentu berkurang. لكن نقصان الدين في المرأة الحائض لا تأثم به. Akan tetapi kurangnya di dalam bagian agama bagi wanita yang haid itu tidak membuat dia berdosa. فهي وإن نقص دينها من حيث العمل, sekalipun dia berkurang agamanya tersebut dari sisi amalannya, باعتبار أن الرجل يصوم رمضان ويصلي فلا ينقطع عن الصلاة بسبب عذر الحيض كالمرأة. Di sisi lain para lelaki mereka pula melaksanakan salat dan berpuasa. Wal mar'atu allati la tahid tusalli wa tasum akthar min al mar'a allati as-salat tusalli akthar min al mar'a allati tahid. Dan wanita-wanita yang tidak sedang haid lebih banyak salatnya dibandingkan wanita-wanita yang sedang haid. Wa hunaka naqsun fil iman ya'tham 'alayhi al 'abd. Dan di sana ada bentuk kekurangan, bentuk keimanan yang berdosa seorang hamba padanya. Idza kana naqsuhu bi tarki wajibatin aw fi'li muharramat. Jikalau bentuk pengurangan tersebut adalah dengan dia meninggalkan perkara yang wajib dan melaksanakan perkara-perkara yang haram. Hal yajuz lil mar'a an taqul ana urid an akun kamila fid din fa tasum ramadan wa hiya ha'id wa tusalli wa hiya ha'id? Apakah dibolehkan bagi wanita untuk mengatakan aku ingin keimananku tetap sempurna sehingga aku telah tetap melaksanakan salat dan berpuasa dalam kondisi aku haid? La yajuzu laha dhalik. Sama sekali tidak boleh. Wa idza tahurat min al-haid, kalau dia telah suci dari haidnya, taqdi as-shaum wa la taqdi as-salah. Dia mengganti puasanya dan dia tidak mengganti salatnya. Was-salatu a'zam wa ahammu min as-shaum. Padahal salat perkara yang sangat besar dibandingkan puasa. Fadalla anna ad-din bil ittiba' wa laysa bil ra'yi wal aqisah. Di sini menunjukkan pula kepada kita bahwa agama tersebut dengan mengikut bukan dengan diukur dari pemikiran dan akal. Walihadha lamma sa'alat tilmidhatu ummul mu'minin Aisyah sa'alatha faqalat lima taqdi al-mar'a as-shaum wa la taqdi as-salah. Ketika salah seorang murid daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau radhiyallahu taala anha, kenapa mereka tidak mengganti salatnya sedangkan mereka mengganti puasanya? Qalat laha hal anti haruriyah, hal anti min al khawarij alladhina yasalun hadhihi al as'ila intabihi la taqa'i fi ma waqa'u fi. Aisyah radhiyallahu taala berkata kepadanya, apakah engkau merupakan wanita dari khawarij? Fanabbahatha wa hadzaratha. Dan Aisyah mengingatkannya dan memberikan peringatan keras kepadanya. Wa hakadha al-muallim yunabbih wa yuhadhdhir talamidha. Demikian pula pengajar itu harusnya dia mengingatkan kepada murid-muridnya. Wal ab wa az-zawj yunabbih wa yuhadhdhir zawjatahu wa auladahu. bapak juga mengingatkan anaknya, suami juga mengingatkan istrinya. وقد كان الخوارج ينتشر عندهم معارضة السنن بالرأي. Dan sesungguhnya kaum khawarij telah tersebar di tengah-tengah mereka tersebut menolak hadis-hadis dengan akal. لهذا قالت هذه الطالبة الفقيهة لست حرورية ولكني أسأل. Oleh karena itu berkata wanita yang menjadi muridnya Aisyah tersebut, aku bukan dari kelompok khawarij tapi aku bertanya saja. Faqalat hakadha kunna nu'mar ala ahdi Rasulillah. Aisyah langsung menjawab, demikianlah kami yang diperintah, kami diperintahkan di zaman Rasulullah. Fatarkuha lis-salah tarkun wajib. Meninggalkan salat ketika haid itu merupakan bentuk meninggalkan yang wajib. La yajuzu laha an tusalli wa hiya haid. Jangan sekali-kali dia salat dalam kondisi dia haid. I'tiqadul mar'ah annahu la yajuz laha as-sawm wa hiya haid wa la yajuz an tusalli wa hiya haid. Hadha al-i'tiqad min al-iman tazidu biha imanuha. Keyakinan seorang wanita dengan meyakini bahwa dia tidak boleh melaksanakan salat dan puasa dalam kondisi dia haid, itu adalah bentuk keimanan. وَتَرْضَى وَتُسَلِّمْ بِشَرْعِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ. Dia rida dan dia menerima dengan syariat dan ketetapan Allah. وَشَهَادَةُ الْمَرْأَى بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فِي الدِّمَاءِ وَفِي الْأَمْوَالِ أو قيل في الأموال. نعم. وشهادة المرأة. المرأتين. المرأتين. أنا أخطأت. نعم استغفر الله. Dan dua saksi dari wanita dengan satu saksi lelaki pada permasalahan harta. Wa amma waqad tuqbal shahadatul mar'ati wahdaha, dan bisa saja diterima persaksian dari satu wanita fi masail ukhra takhussun nisa wa ma'rufatun fi kutubil fiqh. Pada permasalahan-permasalahan yang khusus hanya pada wanita, dan itu dijelaskan dari kitab-kitab yang menjelaskan hal yang demikian. فهذا ما يتعلق بالإيمان ومسائله وزيادته ونقصانه. Dan ini yang menjelaskan kepada kita tentang permasalahan iman, berkurangnya dan bertambahnya keimanan tersebut. وراجعوا في ذلك الكتب المصنفة في هذا. Dan murajaahlah dan murajaahlah kitab-kitab yang dikarang tentang perkara demikian. مثل كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الإيمان من صحيح مسلم. Contohnya adalah kitab iman yang dijelaskan dalam Sahihul Bukhari, demikian pula kitab iman yang dijelaskan dalam Sahih Muslim. Wa kitab al-iman li Abi Bakr ibn Abi Shaybah. Dan kitab iman yang dikarang oleh Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Wa kitab al-iman li Abi Ubaidah al-Qasim ibn Sallam. Dan kitab iman bagi Abu Ubaidah al-Qasim ibn Sallam. Wa kitab al-iman li Ibn Abi Umar al-Adani. Muhammad ibn Abi Umar. Dan kitab al-iman yang dikarang oleh Muhammad ibn Umar al-Adani. Ibn Abi Umar. Ibn Abi Umar al-Adani. تلميذ ابن عيينة وشيخ الإمام مسلم وغيره من الأئمة. مريدنا سفيان ابن عيينة. وكذلك كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Dan ada pula di sana kitab iman yang dikarang oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah. وفهموا تلك الكتب كما فهمها السلف. Pahami kitab tersebut sebagaimana para salaf memahaminya. واحذروا من انحرافات أهل البدع. Al-mu'asirin fi dhalik. Hati-hati dari penyimpangan kelompok-kelompok yang sesat di zaman sekarang. Naqif 'inda hadha lis-salah wa ba'da as-salah darsi syai'. Naqif 'inda hadha ila as-salah. Naam.